بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-intisar. Telah diuraikan sebelumnya al-intisar lillahi ta'ala wa li dinih, al-intisar lirrasul sallallahu wa sunnatih, al-intisar li ahlil haqq min ahlil haqq alladhi indahum. Di dalamnya ada pembahasan al-intisar sahabah, juga al-intisar ulama, juga al-intisar litullabil ilm al-mazlumin. Sekarang pembahasan intisar yang berikutnya ialah al-intisar ala nafsi. Intisar yang terkait dengan jiwa, terkait dengan diri, itu ada dua istilah. Dan maknanya berbeda, yang satu dianjurkan, yang lainnya ada rincian. Yang pertama ialah al-intisar ala nafsi dengan huruf jar ala. Maknanya ialah sama dengan al-mujahadah. Ya, al-intisar ala mujahadatin nafsi. Jadi seperti makna mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu. Disilakan dengan al-intisar ala nafsi. Ini terpuji. Tindakan yang sangat dianjurkan. Pembelaan-pembelaan yang dia lakukan terkait dengan dirinya itu dalam rangka untuk menekan hawa nafsunya, menekan dirinya senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk al-intisar ala nafsi ialah habsun nafsi ala ta'ah. Menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas amal-amal yang afdal, yang mulia, di atas akhlakul karimah. Wa habsuha an al-ma'asi. Dan menahan dia, mencegah dia dari beragam al-ma'asi. Wa danaya, kemaksiatan, dosa-dosa, dan danaya, akhlak-akhlak yang rendah. Ini satu daripada bentuk al-intisar ala nafsi. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah ilzamun nafsi bi musahabatil akhyar. Mengilzam, mengharuskan diri ini untuk bersahabat dengan orang-orang khair, dengan orang baik. Dan menjauh, meninggalkan dari musahabatul asrar, persahabatan dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, baik jelek terkait dengan manhajiyahnya atau terkait dengan akhlakiyahnya atau terkait dengan kezaliman-kezalimannya. Bentuk yang ketiga ialah memberikan kebaikan, bazul khair, wa ifadatuhu alal ghair. Mempersembahkan kebaikan-kebaikan, mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kebaikan dalam ucapan kita, kebaikan dalam perbuatan, kebaikan dengan harta benda, kebaikan dengan kedudukan yang kita miliki, kebaikan-kebaikan dalam bentuk menyantuni, suka dan duka bersama dengan mereka dan perkara kebaikan. Semua bentuk persembahan kebaikan. Termasuk al-intisar al-nafsi ialah at-tadhiyah li'ajil haqqi wal khair. Pengorbanan, berkorban untuk kebenaran dan kebaikan. Berkorban dengan harta, berkorban dengan waktu, berkorban dengan bahkan jiwa raga untuk membela al-haq, untuk perkara-perkara kebaikan. Termasuk daripada al-intisar nafsi ialah al-afwan sayyi'at, memaafkan kesalahan orang lain. Ihtisaban lil ajr min Allah, dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah semata, dalam kondisi dia punya kudrah, dia punya kemampuan untuk membalas, tapi dia maafkan itu kesalahannya orang lain dalam rangka untuk kebaikan dan dalam rangka untuk ihtisabul ajr innallah, diharapkan orang tersebut bisa jera dari kejelekan-kejelekannya. Ini sangat terpuji dikarenakan terkait dengan masalah mujahadah. Mujahadatun nafsi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah pada kami maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka tentang jalan-jalan kami. Semakin bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, semakin dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu-pintu kebaikan. Ini Mahmud termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang agung, menunjukkan adanya muru'ah, harga diri, kehormatan, syaja'ah, keberanian, karam, kemuliaan pada pelakunya. Ini terpuji. Dan harus ada para seorang talibul ilm bil khusus. Barakallahu fikum. Yang kedua disebut dengan al-intisal linnafsi. Membela diri. Membela untuk kepentingan diri. Ini barakallahu fikum ada perincian. Ada dua keadaan. Yang pertama ialah halatul jawaz. Sebuah keadaan di mana orang itu diperbolehkan untuk membela diri. Ketika ada orang lain yang menzalimi dia, ketika ada orang lain yang mencaci makinya, mencelanya, menghinanya, mengolok-oloknya, membongkar kaiban-kaibannya misalkan, semena-mena kepadanya. Diperbolehkan untuk intihalinasi, tapi dengan ketentuan. Yang pertama ialah tahakkuku zulm ala nafsi. Dipastikan kewaliman itu menimpa dirinya. Dipastikan dia betul-betul orang yang mazlum, yang terwalimi haqqan dengan sebenar-benarnya, bukan iddiaan pengakuan. Semua orang tahu, di sekitar dia tahu. Dia adalah orang yang terwalimi. Betul-betul banyak orang yang mazlumi dia, semena-mena kepadanya. Syarat yang kedua ialah adamut ta'addi. Ketika dia membela diri, membela dirinya dari kezaliman orang lain, dia tidak boleh melampaui batas dalam intisal. Harus diukur dengan kadarnya. Bimisliha. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil ijma' ulama. Nukil adamul khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan jawazul intisar. Bolehnya intisar li nafsi dengan ketentuan di atas. Di antara dalilnya ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura ayat yang ke-41. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim min sabil. Dan sungguh seseorang yang intisar membela diri setelah dia dizalimi, maka mereka adalah orang-orang tidak ada jalan untuk menyalahkan mereka. Boleh. Dan disebutkan ba'da zulmi, setelah dipastikan dia terzalimi. Juga di Asy-Syura ayat 39 Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ. Dan orang-orang yang ketika menimpa mereka tindakan semena-mena dari orang lain, هُمْ يَنْتَصِرُونَ, mereka membela diri. Al-baghi, tahakkukul baghi, dipastikan ada baghi, tindakan semena-mena yang menimpa dirinya. Baru boleh untuk intifar. Dan ingat, tidak boleh ta'addi. Kalau ta'addi, maka dia yang zalim. Jangan sampai posisi dia sebagai al-mazlum yang terzalimi berubah menjadi dia sebagai orang yang zalim karena ta'addi, melampaui batas di dalam intihali nafsi, membela diri. Namun secara keafdolan, secara keutamaan, lebih afdol bagi dia untuk memaafkan. Apalagi ketika dia punya kemampuan untuk membela diri, dan ketika orang yang membolehi dia dimaafkan akan berubah. Maka yang afdol dia memaafkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka, maafkan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dia termasuk muhsin, diminta untuk al-afwa safh. Tapi ketika ada usul kemaslahatan di situ, diperkirakan dengan pengalaman orang yang membolimi dia ketika dimaafkan, berubah. Ini adalah sifatnya kaum muttaqin wal 'afin 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan manusia, al-kadhibul ghaiz, orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Wa man 'afa wa aslaha fa ajrullah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat islah, berbuat baik, maka pahala dia dari Allah azza wa jalla. Sehingga al-'afu disertai dengan islah. Disertai dengan islah. Saya dilihat keterangan dari Syekh Muslim rahimahullah dalam bukunya Kitabul Ilm terkait dengan masalah ini. Kapan memaafkan, kapan tidak. Ringkasnya, ketika pemaafan itu mengandung kemaslahatan, orang yang membolimi tadi bisa berubah dengan pemaafan kita, maka al-afu itu lebih afdal. Pahalanya sangat besar, dia termasuk muhsin dalam kondisi dia mampu untuk membalas. Nah, ini hal jawas. Ada kondisi kedua dari intisar lin nafsi, itu yang kita bahas sekarang ini. Al-intisar lin nafsi dalam bentuk i'jaban biha wa takabburan 'ala al-ghair wa ihtiqaran lahum ma'al baghi wa ta'addi. Membela diri karena merasa takjub dengan kemuliaan dirinya, karena ujub dengan keadaan dirinya, karena takabur, sombong, congkak, karena meremehkan, merendahkan, melecehkan orang lain. Disertai dengan ta'addi, dia semena-mena, dia melampaui batas di dalam intisal nafsi, pembelaan diri tadi. Dan lebih dilarang lagi, lebih jelek lagi ketika dia intisal nafsi membela diri dalam kondisi dia al-batil. Dia di atas kebatilan, dia di atas penyimpangan, dia bersikukuh dengan apa yang ada pada dirinya, membela diri, tidak mau i'tiraf, mengakui kesalahan dia. Ini yang mazmum. Ini yang mazmum. Ini yang tercela. Inilah yang saya maksudkan dengan pembahasan kali ini, iyyakum wal intisal lin nafsi. Hati-hati kalian dari tindakan al intisal lin nafsi. Kita baca, aqul iyyakum wal intisal lin nafsi. Hati-hati kalian dari tindakan membela diri. Fa innahu yadullu 'ala at-takabburi wal i'jabi an-nafsi wal istisghar al-ghairi wa ihtiqarih. Sebab membela diri itu menunjukkan takabur, sikap sombong, sikap i'jab bin nafsi, merasa ujub dengan kelebihan dirinya. Wastisghar al-ghair, merasa mengecilkan orang lain. Wahtiqarihim, dan melecehkan mereka. Ini yang dilarang, yang mazmum. Ada unsur poin-poin tadi. Lebih parah lagi yang saya sebutkan tadi, membela diri dalam kondisi dia adalah batil, bersikukuh di atas kebatilannya. Maka saya katakan setelah itu, wa huwa yu'addi ila 'adami qabulin nasihah. Intisar lin nafsi yang seperti itu keadaannya menyeret dia untuk tidak mau menerima nasihat. Wa absha'u minhu, dan yang lebih keji, lebih jelek daripada itu ialah 'adamu qabulil haqq, menyeret dia atau tidak mau menerima kebenaran. Wa in tabayyana lahu, walaupun jelas bagi dia al-haq itu. Ya, wa raddil haqqi min mukhalifihi, dan menyeret dia untuk menolak kebenaran dari orang yang menyelisih dia. Wa in ra'a anna al-haqq ma'ahu, walaupun dia melihat, dia tahu secara langsung, dia tahu sendiri al-haq itu bersama dengan orang yang menyelisih dia. Fa hadha alamat inhiraf wal halat, maka ini merupakan tanda-tanda penyimpangan dan kebinasaan. Ada sebuah pernyataan dari Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanatul Kubra, juz yang pertama, halaman 547, tentang masalah ini. Intisar lin nafsi, yang sampai pada tingkat menolak al-haq. Beliau mengatakan, wa man kariha sawaba min ghairihi, man kariha sawaba min ghairihi, wa nasra al-khata'a min nafsihi, wa nasra al-khata'a min nafsihi, lam yu'man 'alayhi ay yaslibahu Allah ma 'alimahu wa yunsiyahu ma dhakarahu, bal yukhafu 'alayhi ay yaslibahu Allah imanahu. Barang siapa yang membenci kebenaran dari orang lain dan dia membela kesalahan yang ada pada dirinya, maka tidak dirasa aman atas dia, Allah akan mencabut apa yang dulu dia ilmui. Allah akan membuat dia lupa yang dulu dia ingat. Bahkan dikhawatirkan atas dia, Allah akan mencabut daripadanya keimanan dia. Na'udzubillah. Hati-hati dari yang satu ini. Intisar linnafsi min ajil batil, membela diri dikarenakan al-batil yang ada pada dirinya, atau ya ada unsur takabbur wa li'jab bin nafsi wa ihtiqar lughair wa istisghar lughair wa adam qabul nasiha wa adam qabul al-haq wa in tabayyana lahu. Ini yang membahayakan, ini yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini. Awalnya dianggap biasa, ujungnya membinasakan. Aqul qala al-'allama Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berkata Syaikh rahimahullah, wa katsirun minan nas yantashiru nafsihi, banyak dari kalangan umat manusia ini yang membela dirinya sendiri. Fa idza qala qawlan la yumkinu ay yadzahha anhu, ketika dia mengucapkan satu pendapat tidak mungkin untuk goyah daripadanya, mundur daripadanya. Walau ra'asab fi khilafih, walaupun dia memandang as-shawab, perkara yang benar, itu menyelisih pendapatnya dia tadi. Walakin hadza khilaful 'aql wa khilaf asy-syara', namun tindakan dia itu menyelisih akal dan menyelisih syariat. Wal wajib ayati al-insan lil haqqi haitsu wajadahu, maka yang wajib ialah seorang insan rujuk kepada al-haq di manapun dia mendapatinya. Hatta law khalafa qawlahu fa'ati ilayhi, hingga walaupun al-haq itu menyelisih pendapatnya dia, hendaklah dia merujuk kepada al-haq itu. Fa inna hadha 'azru lahu 'inda Allah wa 'azru lahu 'inda an-nas, sebab tindakan ini rujuk kepada al-haq itu lebih mulia bagi dia di sisi Allah, lebih mulia baginya di sisi manusia. Wa aslamu li zimmatihi, dan lebih selamat dari tanggung jawabnya dia. Wa abra, dan lebih berlepas diri daripada tanggung tersebut. Walaya buruh, dan tidak akan membahayakan dia sama sekali. Fataupun, maka kamu jangan menduga, jangan mengira, annaka idza raja'ta an qawlika ila shawab, bahwasanya engkau ketika engkau rujuk dari pendapat kamu kepada kebenaran, anna dhalika yad'u man zadaka 'inda an-nas, jangan kamu duga tindakan itu menjatuhkan manzilah kamu, kedudukan kamu di sisi manusia. Tidak. Bal hadza yarfa'u manzilatak, bahkan tindakan ini rujuk kepada al-haq itu mengangkat manzilah kamu, mengangkat martabatnya kamu. Wa yu'ra wa ya'rifun nasu innaka la tattabi'u al-haq, dan orang-orang akan tahu bahwasanya engkau tidak mengikuti kecuali kebenaran. Ammal ladzi yu'anid, ada orang yang bersikuku yang menentang. Wa yabqa 'ala ma huwa 'alaihi, dan tetap bersikuku di atas apa yang dia di atasnya dari pendapat yang salah tadi. Wa yartul haqqa, bahkan dia menolak kebenaran. fahadha mutakabbir wal iyadhu billah, maka ini menunjukkan dia adalah orang yang takabur, orang yang sombong, wal iyadhu billah. Wa hadha tsani, tipe yang kedua ini yang tidak mau mengakui kesalahannya, yang tidak mau rujuk kepada al-haq, maka kita bersyukur dengan kesalahan yang ada pada dia, apakah menolak kebenaran, yang mutakabbir ini, tipe yang kedua ini kata beliau, ya qawm min ba'd an-nas, terjadi pada sebagian manusia, wal iyadhu billah, hatta min talabat al-ilm, hatta hingga terjadi pula pada sebagian pencari ilmu, yatabayyanahu badal munaqasah, telah jelas, sudah jelas bagi dia setelah diskusi, dialog, wajh as-shawab, sisi yang benar, jelas bagi dia, wa anna as-shawaba khilafu ma qalahu bil amsi, dan bahwasanya yang as-shawab yang benar itu menyelisih pendapat dia kemarin, walakinahu yabqa ala ra'yi, ternyata dia masih bersikukuh tetap di atas pendapatnya, yumli alaihi syaitan, setan mengangan-angankan kepada dirinya, annahu idza raja'a, ketika dia rujuk kepada al-haq tadi dari pendapatnya dia tadi, istahana an-nasu bi, jadi orang-orang akan menghinakan dia, wa qalu, dan mereka mengatakan hadza insan ima'ah, ini orang apa punya pendirian, kullu yawmin lahu qaul, setiap hari punya pendapat, ini kata syekh amali syaitan, angan-angan setan, tipu daya setan, makar setan pada orang tadi. Jangan kamu kubris. Jangan kamu kubris. Ketika kamu rujuk kepada al-haq, itu mulia bagi kamu. Tidak bakal jatuh kehormatan kamu. Ima'ah ialah asal maknanya syakhsul dha'ifur ra'yi. Orang yang lemah pendapatnya, la yasbutu 'ala kalam wala mawqif, tidak kokoh sabit pada sebuah ucapan atau sikap. Bal mawaqifu bihasabi mawaqifil muhiqina bihi wa ara'ihim, bahkan sikap-sikap dia tergantung sikap orang-orang meliputi dia dan pendapat-pendapatnya dia. Aslu makna, asal makna ima'ah ialah syakhsun tadi'an nasa fi tanawul ta'am min ghairi ayyakuna mad'uwa, seseorang yang mengikuti orang lain dalam memakan makanan undangan orang lain dengan tanpa dia diundang sama sahibul hajah. Nah, ini kata syekh. Jangan sampai setan itu membuat dia punya angan-angan seperti itu. Beliau mengatakan, wahada la yadur. Ini tidak membahayakan. Idza raja'ta ila shawab, kalau kamu mau kembali kepada kebenaran. Fal yakun qawluka al-yawm khilafa qawluka bil amas. Tidak masalah. Jadilah ucapan kamu pada hari ini berbeda dengan pendapat kamu yang kemarin. Tidak masalah. Selama kamu kembali pada al-haq. Dia mengatakan fala imatul ajilla, para imam ulam yang mulia di masa lalu, kana lahum fil mas'alatil wahidah aqwal muta'addidah, dulu para ulama-ulama yang mulia, mereka dalam satu masalah punya pendapat yang beragam. Imam Ahmad punya riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat pertama, kedua, ketiga, biasa. Yang penting tanamkan dalam jiwa kamu kembali kepada al-haq. Jangan bersikuku pada pendapat kamu yang jelas-jelas salah. Akui kesalahan kamu. Taubat dari kesalahan kamu. Rujuk kepada al-haq. Itu fadilah. Itu kemuliaan. Itu kehormatan. Justru orang akan memuliakan kamu dengan itu. Tapi tatkala kamu bersikuku pada pendapat kamu yang keliru tadi, padahal sudah jelas kesalahannya, sudah diskusi, dialog, tetap saja ala ma huwa alaih, tetap pada pendapatnya dia semula yang fakir itu adalah mutakabbir. Dan ujungnya itu mengerikan. Kesombongan muncul, ujungnya muncul, melecehkan orang lain muncul, menolak nasihat muncul, menolak al-haq muncul. Ujung-ujungnya, na'udzubillah, inhirafun wahalak. Wallahul musta'an. Ini penjelasan syekh disebutkan dalam syarah Rasuhin karya beliau, bab tahrimul kibr wal i'jab. Maka saya katakan di akhir, Allahumma rizukna ikhlas wa tawadu' wa qabul haqib al-sidqi, amin. Ya Allah, berikan kami rezeki keikhlasan, ketawadu'an, dan bisa menerima al-haq dengan jujur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini terkait dengan al-intisalin nafsi. Ada yang jaiz, ada yang mazmum. Yang saya peringatkan, yang mazmum. Dan intisar yang berikutnya adalah al-intisar lil batil wa ahlil batil. Membela kebatilan dan ahlul batil. ini mazmumun syar'a, dicela secara syariat. Ini ciri-ciri ahlul batil, ciri-ciri sahibu hawa, ciri-ciri orang yang menyimpang, yang dia bela kebatilan, yang dia bela adalah ahlul batil, entah itu orang-orang kafir, atau kaum musyrikin, atau ashabul ahlul bid'ah, atau kaum munafiqin, atau kaum fasiqin, kaum asyraf walimin, syaul itu. Yang dia bela kebatilan dan ahlul batil. Na'udzubillah. Ini mazmumun syara'a. Nah, al-intisalin nafsi yang tercela ada satu bagian di sini. Yang sebetulnya diterangkan tadi. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah di ahlul haq tidak mungkin membela kebatilan. Ketika tahu itu batil, mereka akan barat daripadanya. Menjauh daripadanya. Rujuk kepada al-haq daripadanya. Tidak mungkin seorang ahlu sunnah membela ahlul batil. Dikarenakan ahlu sunnah dan ahlul batil, itu dua pihak akan terus berseberangan ila yaumil qiyamah. Al-haq tidak mungkin bercampur dengan ahlul batil. Ahlul haq tidak mungkin bercampur dengan ahlul batil. Wallahul musta'an. Nah, ada juga pembahasan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan al-intisal lil watan, bela negara. Yang ini ada perincian. Kalau yang dimaksud dengan membela negara adalah membela negara kaum muslimin, ya, negara-negara ya kaum muslimin, darul Islam, darul muslimin, atau membela negara dengan makna mentaati waliul amr yang muslim, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang syar'i, yang kalau yang dimaksudkan dengan bela negara ialah tidak boleh memberontak penguasa dan segala macamnya. Ini hak dalam perkara-perkara yang mubah dan dalam perkara-perkara yang syar'i. Adapun kalau bela negara dalam perkara yang batil atau menyelisih kebenaran atau perkara yang mungkar atau penyimpangan-penyimpangan yang lain-lain adalah mazmum. Atau membela negara yang kafir, membela darul kufar adalah mungkar. Ini perkara yang mazmum. Semua dirinci dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Al-Muhim, ini perincian yang ada. Al-Intisalat yang begitu banyak. Dan silsilah yang keenam ini, ketika saya mengatakan hati-hati kamu dari membela diri, maksudnya pembelaan diri dengan unsur ujub, takabur, merasa congkak, merasa tinggi hati, melecehkan orang lain, menghinakan orang lain, bahkan bersikukuh di atas pendapatnya yang salah, yang keliru, bahkan membela kebatilan, na'udzubillah, menolak al-haq, menolak nasihat, dan segala macamnya, ini yang membahayakan. Tanda-tanda penyimpangan, na'udzubillah. Bahkan Ibnu Fathah mengatakan, di antara hukumannya, ilmu yang selama ini dia pelajari, hilang semua. Seolah dia orang jahil, tidak punya ilmu. Apa yang dia ingat dari maklumat, malam pekar kebaikan, lupa semua. Bahkan na'udzubillah, bisa jadi Allah akan cabut iman daripadanya, na'udzubillah. Sehingga ambil perkara-perkara yang mulia dalam bab intisarat. Ambil intisali nafsi yang boleh atau yang syar'i. Semoga Allah SWT memberikan keikhlasan kepada kita semua. At-tawadhu' kepada kita semua. Dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita. Sehingga bisa menerima al-haq dengan jujur, dengan benar. Mudah mengakui kesalahan, mudah rujuk kepada kebenaran. Semoga bermanfaat dan insya Allah pada percobaan yang berikutnya, kita akan masuk pada pembahasan sisi yang ketujuh dari risalah ini. Insya Allah tabaraka wa ta'ala kafirahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.